Penantian ku kini berakhir, ku terhempas di lembah duka dan nestapa. Magdalena ku telah pergi untuk selamanya, dan tiada kembali lagi ke dunia. Kini tak berguna lagi, hanya doa yang dapat menyertainya. Aku terpaku di atas pusara, ingin rasanya ku turut serta. Kini tak berguna lagi, hanya doa yang dapat menyertainya. Aku terpaku di atas pusara.